Adikku ono kae kono rek kae iki desa iki kidule Sariono kancane kowe ana si Sariono nyambi sopri no sopo ane bakleyo ane ala ala kamara capo primo sangu ba kuru tumu akeh nang ora ono mati ana ki mati bae petok petok tonggone mandure wak mudin iku oh sampean kanjani dulu lo kono nek robatan aku lan aku iya bali iya bali iki sale ono di kendang bareng kok Kalimantan mulai ke Kalimantan kendang iya ana wong suke kendang apa aku pelang gambar sulame ada sawah suke dia suke dia satu rangkai Muhammadiyah grup itu Muhammadiyah Arabiyo SMP Muhammadiyah maju dia kira-kira jam ya ya pirang jam 8. Wah, cinta toko kene Varsubuan budal ya. Ja. Yes. Toko kono jam 1 ya. Ja. Jam 1 ya. Awan. Nggih. Iya. Nggih. Kan pas. 5 6 7 8 10 cinta. Burung kur kawa. 8 jam. Burung kur sepeda. Sepeda apa ya? Beda. Sepedahan cinta kula ngebis enggak kusi cinta masih bengi barat sepedahan sepedahan malah enak bengi lek kula nek awan mantuk wah panas nek cinta bengi awan bengi dalu teng kumiter iku rame rame dadi penak priyaden pitel dino apa masang dino po dia ya dino pokoke dino kemisaya nek setu setu setu minggu se amin dua wah repo modal lakakono aprosan koncone koncone iku repo teko cinta repo sore oh Bali kemis cuma setu wis mang kuwi budaya etan iki ta merong dino nonton teman-teman ribu ya terus barang kecuali lek galungan gitu kadang libur iya tuh sepeda apa lho sogun lho teng kula tinggal sogul sepeda kuno Sandra kuno yuk kita kono di Santosa kok sini Santosa oke kita kono iya Santosa yang balik kono aku kau biar aku singa taro cinta nginep kono seminggu let DL Hah? GL. Enggak. Kenapa? Apa itu Yamaha robot? Apa ini? 2010. Pedok. Pedok. Pedok. Puh, aku tak tumpak, aku gak delok-delok surat ya. Makanya tak beda kok ini mati. Tapi sampun dugi ini. Iya beda kok ini tak delok. Puh, asli mati. Ini kok lah diperiksa. Iya diperiksa nih lore kirimano kayak melupu. Semar. Bukak asuh aku. Bisa si tinggal ini ngatur. Moco anu aku moco. Oh. Moco-moco iku selawat naria. Si celok pola polisi ini kagak celok. Kok mati. Kok kon budal terus. Si cekat jane ta kok kon mengko. Oke, sedo ya. Jalane sing alit. Gak iso. Iya nih katakan dia ngeteri nih ngomah paketan nih saking pesenan mbak ya iya ada di agen nih kono agen nih apa ini agen sing ngedoleng mbak Lia iya mbak Lia kan pemeriknya iya kita tipida ning kono ning Gang 6. Iya. Asetane. Oh, dadas reseller ngono. Iya. Kon juga jurusan biologi. Kok kan jadi sinta. Kok kan golek pancatan wis-wis ya. Oh, bapak mong ning kono santai ae nyambut gawe sinta. Nek ora to waktu bagus sekolah malam. Hah? Kalau itu waktu senggang pengen sekolah malam. Ben sakit enggak malam. Pun pung sini sini aduh ke sekolah lereng ini pak. Pung kita mari tak kau net tu. Ica cai kita mari tak kau net sing diploma aku. Wis metu mari datane tetain. Delala kone no kal. Heeh. Delala nang setai iki nomor 1 diterima. Sekolah nang setai. Berarti sak derenge teng setai. Iya nang sekolah. Heeh. Kone iki diploma. Diploma ni D2. Berarti teng setai matur sesat. Ah satu ni. Jurusan. Dina kok Jin kon golek pancaten di wah apa Pak golek pancaten dia kaya-kaya wilayah kaya te dewe apa tuwa dewa te Jin ya wis wong kae cocok ana to kon meno anu travelan dita wah bis mau jarang travel. Bila bis, anu ane aku bis, anu apa tu? Kadang ye. Anu. Borobudur. Udu apa? CWM. Cici. Gunung Harta. Lah ya. Yang paling enak Gunung Harta. Gunung Harta aku mesti Gunung Harta. Berapa sih 100? Ya 100 tadi. Hah? 100 Iya. Ni tentang Tawangan. Oh. Tawangan. Nek teko kono ya setus aku mudho tanggul. Iya. Wah, sing langsung Surabaya nek jam 8 iku teko kene mesti petuk ngene. Sing langsung Surabaya niku. Hooh, lek sing liwat sing Surabaya apa sing liwat Majang? Kencong. Wah, sing liwat tanggul ngono. Ayo enten. Mboten mate kepang gitu. Jam 8 budal teko ngono. Oh nggih, teng Mengwi napa? Oh ning garasi ini. Oh teng garas. Iya. Aku numpak tau garasi ini ta. Garasi teng ning Denpasar. Denpasar. Iya. Nanti kepanggih sing gadan. Pas ajenge bidal yang sambutan gadan. Nek menguwe, ya modho menguwe ya. Saniki saniki menguwe. Hubung kan mboten. Enggak. Lek melo Gunung Hatta mudu ning Karasi ini enak. Oh, ngoten. Heeh. Oke. Nek menguwe niku tebe kali pundi-pundi menguwe. Iya. Aku biyen wis cinta. Melo ngono. Kok aja melo bis sintedon kene, Pak? Melok taksi apa? Garasi. Dan pasar pun. Tak turungi ubung. Tak seringi. Ah. Oh, gengi. Pas telah belokan. Oh, gengi. Semer. Kalau nanti ngeterakan. Rencang. Apa ni? Gula ni sesat sombol. Gengi. Ningetan ni. Melok Damri. Oh nggih lek lek teng lek sampe teng Diponegoro. Iya. Nggih. Kon niku entak. Lek biasane kula nete sepur teng Banyuwangi. Oh, lek saking niku langsung diterne teng stasiun. Lek ndujune apa tiket ini. Kan niku gadane pemerintah. Iya, terus terakan sampai stasiun. Jadi lanjut. Sampai tanggul lebih murah itu umpul itu umpul lo kali tiket sepure tiga ngerasa jadi pas tapi enak juga saya gigit enggak saya ngebis di atas umpul lo ini damli ini numpak toko kene enak jampir aja toko kono supaya sore supaya sore. Oh, dugine sore iki. Injing jam-jam 09.00 niku. Maksudnya ta mriko pun jam 3, jam sekawan. Lek saking mriki Damri teng Tawangalun. Iya kok. Bapak sampai jadi melak travel, yo po, aku sampai melak travel jadi bapak. Tak nyampe nyampe. Tak nyampe nyampe, tiba travel bangsa. Terlalu jam. Bisa jam 8 yang menten ni, nyampe jam belum, jam 11 inci. Itu nabul. Jam. Saya kira mulai ramai di hotel aja. Ramai kan. Naik mulai stabil. Kelompok perawat yang tanggul sak bedane neng Bali dino setu. Oh, rekreasi. Iya. Setu. Mi. Siapa? Pian. Iya. Hotel nanti Pian. Pian. Boro. Iki gak mulu ya. Ana. Sing cewek Hindi omah iki silane yo bare Jember. Hah? Jember. Sampun nikah. Tuh. Oh. Eterno. Gada. Oh. Ya berke apa? Mas Ib. Kenapa? Bukan. Motor duit ATM. Oh, nang Jemberne nek sopir. Sopir. Oh, wong ATM. Wong kono iku koordinator kepalane ponaku. ATM Jember iku. Bang. Saiki wis pindane Jakarta. Ala nang rawa tengah iku mule nang rawa tengah pendino. Akhirnya lulusan UNED yo ae. podo kuliahe, podo sarjane, sing wedok kokoh nganggur usia anak loro. Nggih, saiki pindah Jakarta, pindah Kediri, seminggu terus tarik Jakarta. Omahnya wa tengah seminggu balik. Oh, duit pira. Nek wong koordinator kon kuwi njedeng-njedeng tok anakku. Pon aku. Ana adikku sing mati kuwi, kacang. Adikku Cidu Bondo guru SMP pensiun oleh sakulan menyang Rini. Oleh telung dino mati. Adiknya kucar. Pulule ke lulusan biologi bisa. Ibu cerita? Nggih. Pundi biologi pun? Mana? Malang. Oh, Malang. Ini apa? Namanya pertanian. Pertanian. Mana ya? Siapa? Kecil. Aci. Kelas telu wis SMP. SMP. Pinter kira ae pinter. Pinter kira ae opo pasé. Moco apa apalan. Apa apalan kuat. Ning SMP Muhammadiyah Tangkul. Tangkul. Dia melok lomba-lomba to. Imami sebulan kosong. Imami ini ganti mesin, ganti mesin, ganti mesin. Pengasih pedut jam surat kerinta. Akeh, iya kili. Segi surat kerinta ke anak omong ke? Akeh sih. Kalau lali baik betul. Wong anak omong akeh sih. Iya, saiki kili diterakan lah sekolah. Nyambet gawe mantuku ku nyambet gawe ning Jagung Jam. Yang tuku motor itu ya mantu kode itu. Oh, mantunya mantu. Iya. Kapan kan? 2015 di Kalimantan kono adiknya tuku Avanza senyar kuliah bisa lagi nyambut kaya ini Batubara wong kono beda adik itu ini kono jelalah adik misalnya nih kak nyong koya sam bapaknya duduk kaya awakmu mboknya tani anaknya loro anak simba tapi ke pertama dasar tentara pek menawa kak ketobone tentara pek polisi nih kak delalah urutan terakhir katut polisi jadi sang kak bayar mulus. Ditelepon jadi bapaknya beti jadi wong gak ngomong daftar polisi kok daftar ini jadi polisi jadi nyeroneng bapaknya tutup tilap keliling gunung sam tutup file jadi ini betul bapaknya Joko. Iya Pak, bunuh jadi. Ada Joko ini mau telepon. Aku diterima Pak ning polisi. Poh, kaget dari bapaknya. Apa ke bayar sih? Tiba gak bayar. Iya, itu reji umum-umum buat kosong sendiri kemudian. Rame-rame wedok pasai. Kau dicakon katanya beras apa kau ni wedok kau? Saya kira kau gak kena di kiring-kiring. Sekarang di kiring payah. Di kiring yang gak nyoplos. Ya karuan timbang golek cuaca. Apa sini nak wedok kau? Kami ni sopong, kami sopong. Ati ini si cocok ya kuji pilih. Kalau no gak kira jadi partai politik gak apa saja jadi rakyat. Gak jadi karan. Masih menang. Artati konjanya macam itu tadi DPR ini. Sini? Konjanya macam tiga dua jian, tiga iya macam celawian, iya macam. Sini tu. Kacau macam sembolo tengah. Oh Indri. Atati Gerindra. Apa pas? Gerindra. Anu toko pasai. Oh penting. Ya. Ya tak kalah dia bapakmu. Nah duwe-duwe sampean biyen serawean. Ning kono rame ya. Nggih, iki rame. Apa kate begini? Apa? Apa kate begini? Asik kate begini. Oh. Kan oh tenan ate pindah iku. Tomat dalem. Ning hotel apa? Teng Lembongan. Sak niki. Saking Sanur naik bus lan malih. Opo? Ning ngendi? Mushroom. Mushroom. Daerahe namine Mushroom. Usaha apa? Villa. Oh, villa. Benua lewat. Ini pasti. Yeah, oh, ngawetan. Ning gembongane kan polisi kae. Kantor polisi tempat. Oh, tasik ngetan kula teng Sanur. Oh, ngetan kan. Tapi sampai sana. Oh, singkange. Patangnya ini kayak di sisi anu, sisi persenan, sisi persenan. Biasanya tarik saking supplier ini kadang iya, tiga iwa jadi dah pada iwa kadang iwa tuna padahal sing iwa tuna sisi keraji gak gelem jadi cinta. Cuma kan pun nenten ben gaweane di disiaken ngono. Wo nek ning gojere keranjang ngono ku duang. Purun beto. Oh, sita cep Pak aku keman dia opo iki iki jene. Keranjang kulo ya. Teng panganti. Bakar iwak kosan. Wong ana iku ya pinginane jenenge ulang tahun apa sing Bali to sing Katiraya. Oh, Galungan. Galungan kuning napa nyepi? Nyepi ki kurang telung dina Sinta kok unjuk raja jenenge. Napa? Anu ni anak buai pengen libur? Enggak no. Jaluk persenan biasa ya kita ngoteng kalau kita pecinta buat itu anak-anak itu mau libur besok sekarang harus dikeluarkan ya. Preminya Bali-Bali wong Bali tidak singwani mesin tata dikeluarkan iya. Kita mau cukup duit dengan vaksin berapa anunya keluarkan besok sih jenis pasangan jenis profesor kau lah jangan di ini nanti membutuhkan keamanan apa mengkaji saran-saran kita nanti ricu tambah yeah, dikasih tapi orang Bali itu bahaya ngono sih mas tolonglah dipikirkan ngono mas sing cukup BPJS dan BPJS cinta ya paham aja cinta wong sing ngerti konvensi itu malah dibuang tolin, oke, wajib tolin, tolong keluar. Apa? Mantan acara G20 ni. Tolin itu malah wapi kan? Ini kan nanti yang mereka malah. Oh, atol, atol sisi itu. Acinya mepet ni. Iya. Bae ngekos lak teng jobone to. Iya. Dadase lek mlebet lak bayar. Enggak bayar nek ana jalan suci. Wonten. Khusus pegawe. Khusus pegawe ne wae. Nggih teng desa ne kan teng. Iya. Iya. Sedia. Mau repot akad. Iya. Lingkungan mempertahankan akad. Kemajuan tapi enggak ninggal pocongan mau ngendi iki tipi harapan rawa tengah apa iya Jember lho isine kula ngoten tahun dik tasik tahun iki kok oh nggih tasik anyar Mas Ib adereng apa jeneng tadi Ib tadi adike ten tasik kalih lek wajib kali Akmal ring alit orang sakit kan iki bae sing teng griyane bae kan siapa? Siapa? Paiko. Oh, Paiko anu, MTN. Oh my god ini ya. Kurangnya kayak murah. Murah. Kayak sambatan kurang. Tapi. Tapi ini kalau